bareng ya kalau yang bisa. Sepuriane piain sun eman nong welase hang pengene sing gampang uli ing gayo atine. Terima kasih. Mana nih kok sepi-sepi banget.